Es panas. Dinyalakan aja. AC-nya. AC ya. Jadi cari tukang rupiah supaya di rupiah bisa nangis, padahal anak nangis terus udah repot. Ini uniknya punya anak. Oleh karena itu hadirin, bahasa Al-Quran membahasakan di dalam surat Al-Anfal sama Al-Qawahun hampir mirip, wa'alamu annama amwalukum wa'udakukum fitnah. Itu surat Al-Anfal ayat 28. Ya, wa'alamu annama amwalukum wa'udakukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian itu fitnah. Fitnah niku napa? Ujian. Ujian niku napa? Cobaan. Bentuknya nyata. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, anak bisa memutuskan silaturahmi orang tua. Gara-gara tengkar antar anak itu mbok iso ora lura-luran. Ya toh? Padahal anaknya itu sudah main lagi. Emaknya isik manyun. Bapake ora nyopo. Itu rong dino. Itu ada enggak di sini? Enggak ada. Ya, yang enggak gitu. Ya, enggak ada yang enggak gitu. Ini dan bahkan menyebabkan orang tua itu maksiat kepada Allah. Lo jelas apa? Orang tua itu kadang-kadang mau ngaji gara-gara anak enggak jadi. Mau sholat ke masjid, anak enggak jadi. Sehingga di sini Rasulullah menggambarkan bentuk fitnah anak itu minimal 4. Innal walada majbanatun. Sesungguhnya anak itu bikin pengecut orang tua. Nah, pengecut. Wah, dulu masih masa mudanya petentan-petenten. Wah, enggak takut apa-apa. Wah, ibaratnya kebang. Pokoknya ditakutin di mana-mana. Giliran sudah punya anak, sudah mulai pengecut. Apalagi disuruh untuk jihad, apalagi membela Islam. Takut. Yang lebih mengerikan, anak ini bikin takut sehingga bikin dia itu bakhil, dia sehingga jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari kebaikan. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Yang kedua, mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Wah, dulu pak belum punya anak, ya anaknya masih kecil-kecil, impak itu udah gak lihat merek Soekarno-Hatta melulu. Saiki dulu durungnya nyabut itu dilirik sih. Kira-kira sekecilik dilirik itu dirobel. Wah, apalagi nyabut duit 50 dari dompet. Wah, itu kayak nyabut paku no tembok. Ngalot itu loh. Ya, wah, udah. Kenapa? Mau infak, ingat anak mau semesteran. Mau infak, ingat anak mau beli baju, ingat anak mau beli motor. Semuanya anak. Akhirnya bikin orang tua mabkhalatun lakhir. Makanya di sini saya kasih cara. Kalau memasukkan uang infak ke kotak masjid itu, cari yang paling gede di dompet. Caranya itu ya. Lah kalau memang belum tahan latihan dulu. Jumat ini yang paling gede 5.000. Dicabut, alhamdulillah sukses. Besoknya ditingkatkan lagi 10.000. Alhamdulillah. Besoknya lagi 20.000. Waduh mas, licin. Enggak keluar-keluar. Iya. Insya Allah. Lah kalau kita itu nurutin bakhil, Pak, enggak ada habisnya. Ya. Masalahnya diri sekalian, kita itu bukan sekarang gara-gara infak marah, enggak percaya kalau harta itu diinfakkan berkah itu aja. Rasulullah SAW mengatakan bahwa mana kosomalu bin sodakoh tidak akan bakal kurang harta itu karena disedekahkan. Cuma enggak yakin. Gitu. Makanya dilatih. Enggak ada bapak ceritanya orang dermawan itu melarat, orang dermawan itu dibenci oleh Allah, Rasul, manusia. Enggak ada orang dermawan itu hidupnya susah. Ya, enggak ada. Malah sebaliknya orang yang bakhil itu pertama, subhanallah, diibaratkan oleh Rasulullah kayak pakaian besi yang menjelat, semakin dia tarik semakin nyekik dia, semakin itu harta ditahan semakin bikin susah dia. Dia juga nyari harta susah-susah, dikimangan iman, dikinyandang iman, terus untuk apa? Habis itu akhirnya apa? Ditinggal. Emang sampai ke kuburan bawa alpat? Enggak toh? Enggak. Ditinggal semua. Bahkan harta yang sampai ke akhirat, harta yang nanti sampai surga adalah harta yang kita infakkan. Yang kita tahan, yang kita simpan hanya sebatas kuburan. Kata Rasulullah SAW, nanti manusia masuk ke kuburan dihantarkan tiga, balik dua ikut satu, balik keluarga dan hartanya yang ikut amalnya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Masalahnya umat Islam ini sebetulnya kaya raya Pak di Indonesia ini. Cuma kadang-kadang kita itu mengalokasikan harta ini tidak tepat sasaran. Contoh aja, saya pernah mengkalkulasi uang yang nganggur di atas kuburan berupa batu nisan. Oh, itu kecing ini Pak. Itu saya hitung kuburan di Indonesia itu ada 5 juta. Kalau satu kuburan itu nilainya 500, coba kalikan Pak. Dimut gak kena, digigit alok coba. Ada. Coba kalau ini kita duitkan, berapa rumah sakit yang kita bisa gratiskan, pesantren yang kita gratiskan, pendidikan yang kita gratiskan. Anehnya yang dakwah, yang masjid, yang pesantren kurang dana. Sampai nyanyi lagu kebangsaannya, ya dana-dana. Ya, lagu kebangsaan pesantren kan ya dana-dana. Ya dana-dana, ya dana, ya dana itu karena kekurangan dana. Oh, sampai ngeleng jalan itu. Nah, itu kan misi-misi ini loh Pak. Mampu juga umat Islam ratusan juta loh bangun masjid nyemplok cilik aja ngeleng masang drum jalan. Enggak izin sampai ya. Izin karena mungkin Nasoro. Ya. Cuman kurang dari 5% Pak, gereja megah-megah. Masalahnya seperti yang saya sampaikan tadi malam, umat Islam itu diminta susah, ditipu gampang. Itu ngerti gak? Umat Islam itu diminta susah, tapi kalau ditipu gampang. Wah, sekarang diminta infak susah, tapi dipimpin Pak, nanti sebentar lagi kita akan keluarkan harta karun Wali Songo. Sekarang adanya di Bank Swiss. Loh, Wali Songo punya rekening di Bank Swiss. Lubang Suifnya itu berdiri kapan, Wali Songo hidupnya kapan, itu gak ngerti. Akhirnya dari sekian dijanjikan nanti kalau cair bangun pesantren, sekolah, masjid. Sekarang rame-rame ngajukan proposal. Wah, itu ketika itu saya dakwah di Palembang lagi marah. Sampai hampir 1000 masjid dengan uang administrasi 1 juta. Nah, 1 juta itu harta karunnya. Kali 1000 proposal berapa, Pak? Ayo, Pak. Nih, oke. Sekarang kita kembali kepada anak. Jadi anak itu makhluk bisa bikin bakhil orang tua. Ada yang sadian, apalagi zakat. Sekarang saya ingatkan, zakat itu bukan karunia orang kaya yang diberikan fakir miskin, tetapi hak orang fakir miskin di tangan orang kaya harus diberikan. Kalau enggak, nanti disetrika di jidatnya, lambungnya, punggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat itu indah kok, untuk membangun kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin, penguatan ekonomi di kaki lima, ya, pemerataan. Kalau zaman kapitalisme ini kan, Pak, semua kekayaan itu ngumpul di segelintir orang dan di segelintir kota. Coba aja bayangkan, uang Indonesia ini di Jakarta 60%, yang 40% beredar di seluruh Nusantara. Ini kalau tidak diratakan dengan zakat, tidak diratakan dengan infak sedekah, kasihan. Makanya kata orang, ibarat di Jakarta keluar ngumpulin kertas koran aja jadi duit. Itu loh, gampang. Nah, ini kesenjangan kalau tidak diratakan dengan zakat, maka akan terus mengalami kesenjangan sosial. Dan nanti akhirnya, Pak, kata Rasulullah ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan dan kekufuran. Rata-rata orang itu kalau miskin terus dibarengi dengan miskin ilmu, miskin iman, akhirnya menyimpang. Banyak infak. Selanjutnya, majhalatun, bikin bodoh orang tua. Ini anak. Ini misalnya, kadang-kadang ada sebagian orang tua pelan-pelan malas mencari ilmu, pelan-pelan malas untuk menambah ilmu belajar gara-gara anak. Dulu ketika remaja masih bujang semangat, setelah mulai menikah, anak tak 1, 2, 3 sampai akhirnya anak-anak besar kena penyakit tulul amal wa taswif. Katanya, aduh mas, anak masih kecil-kecil, ntar deh kalau sudah gede, giliran gede nunggu nikah, giliran nikah nunggu nanti cucu, giliran sudah punya cucu nunggu pensiun. Akhirnya apa? Jahil. Rendah pendapatan ilmunya, rendah di dalam masalah keilmuannya. Padahal dari usulnya Rasulullah mengatakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik akan dipahamkan dalam masalah agama. Jadi sekarang agama ini semuanya isinya ilmu kok. Dari mulai uang hajat ada ilmunya, apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi haji dan umroh, apalagi sekarang mengatur keluarga. Bapak ibu sekalian, maaf, sekarang ini banyak disharmonika, banyak keluarga muslim kena dekadensi moral. Masalahnya satu, dia jauh dari pengajaran agama, mereka jauh dari nilai-nilai din. Pak, Islam ini cukup indah untuk mengatur rumah tangga, tata kelola masyarakat, bahkan hubungan hablum minallah, hablum minannas, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku telah tinggalkan di tengah kalian dua perkara, in tamassaktum bihima, Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya itu, lan tadillu ba'di, tidak akan tersesat selamanya. Kita bawa sunnah ini. Kenapa semua ini jadi tidak ada? Umat Islam malah berbalik arah. Islam mengajarkan keindahan, kebahagiaan. Umat Islam ternyata tidak mendapatkan karena tidak mau mempelajarinya. Sekarang saya tanya, adakah di antara kalian sekarang ini ngaji rutin? Dari mulai alif lam mim tafsirnya, enggak usah jauh-jauh, kita tafsir-tafsir yang ringan saja seperti macam tafsir Sa'di. Adakah kita sekarang ini mempelajari Sahih Bukhari Muslim secara rutin? Tidak. Ngaji kita ini masih maaf, ngaji JB, ngaji insidental, ngaji cuma setahun sekali. Pak, yang ngaji setiap minggu sekali aja itu hilang, gampang lupa, karena godaan kita itu besar. Iya, yeah. Coba bayangkan sekarang, coba aja nanti di sini pulang, habis pulang ini nanti apa yang disampaikan penceramah? Apa Pak tadi? Wah, bagus tadi, tapi nggak ingat judulnya mas. Judul aja nggak ingat. Apalagi isi. Karena memang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin, ilmu itu dicari semua, kena separuhnya, dicari separuh, tidak kena semua. Karena manusia itu bawaannya lupa, lingkungan kanan kiri kita ini kurang mendukung untuk mengingat ilmu. Dengan demikian kita dituntut untuk terus talabul ilmi. Makanya Rasulullah SAW mencanangkan talabul ilmi fariqatun 'ala kulli muslimin. Tidak boleh karena alasan anak kita lemah belajar, karena alasan kesibukan mendidik mengasuh anak, kita lupa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari dinul Islam. Karena di dalam doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, agama kita ini, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Agama ini tulang punggung kita, Pak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita sekarang gunakan untuk berlaga di dalam kehidupan ini supaya aman dari fitnah agama. Begitu juga kita nanti menghadap Allah ketika di alam kubur pun, pertanyaan malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man ladzi ursila ilaika, agama. Sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin masuk surga pun, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala aljannah, agama. Terutama anak-anak kita, Pak, mohon maaf. Kalau zaman-zaman kita, ya, saya sekarang ini umur hampir 50, ya. Kalau Bapak lurah pun pinter, Pak. Wah, sate kakak ini. Ya. Subhanallah, zaman-zaman kita, Pak, dulu dibiarkan orang tua sehari penuh paling main huyu, main bebek nok sawah. Dia nakal-nakalnya, liar-liarnya, dibiarkan 3 minggu paling nonton layar tancap. Itu pun lakonnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, sing banter-banter keluar ateng. Sekarang Pak, anak kita biarkan sehari, masya Allah. Coba ini HP 5 menit bisa sampai Australia, 5 menit bisa sampai Amerika, 5 menit bisa sampai mana? Anak kita nampaknya sedang duduk di masjid. Orang enggak berasa kok sekarang duduk di masjid, anak kita tafakur, ya. Ternyata chatting sama janda. Duh, tantung-tantung di masjid. Duh, masya Allah. Hah? Bener enggak itu? Ini bahaya alat ini, makanya Pak, kesalahan pendidikan orang tua 3 fatal. 1, membiarkan anak main dengan temannya tanpa kontrol. Boleh, kita tidak bisa membatasi anak kita untuk main dengan siapa, di sekolah teman ada, di lingkungan teman ada, di masjid juga teman ada. Tapi orang tua kewajibannya adalah mengontrol. Ngawasi. Gak bisa kita biarkan begitu saja. Apalagi gaul sekarang Pak, masya Allah, muda-muda itu, subhanallah, ya. Udah. Karena sudah dilatih, sudah dididik, sudah diajari di televisi. Ya. Yang kedua, membiarkan anak kita bebas dengan alat-alat elektroniknya, komputernya, internetnya, termasuk gadget HP-nya. Kontrol. Sampai kalian maaf, Pak. Masya Allah. Ada anak dikasih HP orang tuanya, foto maknya semi telanjang ke upload ke WA orang lain. Coba bayangkan. Ya, pencet akhirnya apa? Masuk. Subhanallah. Dan anak kecil enggak ngerti. Terus ibu-ibu ya, kalau pasang TV jangan suka pasang pakai foto. Karena sekarang pelet pakai foto itu bisa, ya, bisa. Pelet Jaran Kuyang, pelet Asmorodono, pelet Dewi Lanjar, pelet apa? Hah? Wah, ini kayaknya tukang pakar. Ini orang kita ini sekarang Pak aneh, ya. Kita susah ekonomi bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah mendekat ke dukun. Kita sekarang susah untuk cari jodoh, bukan sekarang ini memberdayakan bagaimana saya ini bisa memiliki nilai jual. Malah cari pelet-pelet tadi, yang laki-laki cari krim Yusufa supaya awet muda. Dengan pakai krim itu umur 40 kelihatan 25. Itu begitu juga supaya dagangan laris dikasih katok dalam. Wah, katok dalam yang bekas itu jimat paling populer. Setelah dicoba jaku, dimasukkan ke dalam air loyang bakso. Nah, baksonya jadi sedap. Sampai kan gak ngerti, ya, yang penting kan gurih. Ketagihan. Oh, ngada sampai Pak, itu caranya entongnya itu untuk supaya warung nasinya laris, entongnya itu sampai dibeli 75 juta plus katok dalam. Kalau lagi masak sayur dicelup, cruk cruk cruk cruk, dicantoli meneh. Ini mana Allah, mana Tuhan? Kata Rasulullah, faida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kamu kepada Allah. Ya. Kalau sekarang faida sa'anta fasta'in billah. Hadirin sekalian, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah. Yang mematikan, menghidupkan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Ini konsekuensi daripada Rabbul Alamin. Kalau kita sekarang ini, maaf, di antara mereka haji jauh-jauh Pak, cari pasir, padang pasir, Pak Arafah, masya Allah. Pernah saya dimintai jamaah, Pak Ustaz, saya tolong bantui Pak Ustaz. Apa Bu? Ini Pak Ustaz, saya dapat titipan surat dari keluarga saya. Terus mau dikirimkan ke siapa Bu? Kepada Allah. Oh, berarti keluarga ibu mau nuratin Allah itu. Terus diletakin. Ini Pak Ustaz katanya disuruh meletakin di antara batu-batu Arafah itu, gunung Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah ya, ini gunung ya Jabal ya. Orang Indonesia ini suka salah kaprah ya. Malam Lailatul Qadar. Ya malam ya Lailah kan. Ya malam Lailatul Qadar. Wah, saya itu sudah naik gunung Jabal Rahmah. Gunung ya Jabal. Yang lebih parah lagi, masya Allah, ada pernah ibu-ibu, Pak Ustaz, anak saya mau dilawar ikhwan. Masya Allah, ikhwan berapa jumlahnya? banyak. Dilamar ikhwan, mana juga kaget. Dilamar ikhwan, itu malam Lailatul Qadar. Sama juga yang sudah salah kaprah nggak mungkin untuk diluruskan. Terjemahan bahasa Arab itu hati adalah qalbun, itu salah. Qalbun itu artinya adalah jantung. Antum tanya aja ke seluruh bahani ahli bahasa. Hati apa qalbun itu artinya apa? Jantung. Tapi kalau sampean sekarang pesan anak pergi ke Jakarta, nah jantung-jantung yo, ya enggak enak didengar. Ya hati-hati. Enggak mungkin kan jantung-jantung. Ya. Mari kita hari ini akan mempelajari manajemen jantung, manajemen kalbu, manajemen hati. Jadi udah. Nah, hadirin sekalian, akhirnya saya buka, masya Allah, benar pak, kepada yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla bla, minta macam-macam. Di situ dikasih foto keluarganya. Intinya minta ketentraman. Ya Allah Bu, akhirnya saya tak mampu karena jamaah umroh ya. Ya saya ustadznya masuk dari guru. Bu, ini gak benar. Kalau ibu mau lancar rezekinya, mau tentrem keluarganya, banyak berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau anak-anak sulit untuk diajak sholat ibadah, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau semua keluarga pengin tentram, pakai surat Al-Aqab. Rabbi auzi'ni, surat apa itu? Al-Aqab ya, juga yang lainnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Dan seterusnya, insya Allah tentram. Itu bukan sekarang tanah padang Arafah dibubur, dicampur telepuk. Bukan sekarang ini cari tusuk sate. Sate Arab itu besi pak, itu bisa dipakai jimat juga. Pernah saya dapat pesanan itu, Pak Ustaz, berapa saja saya beli? 5 juta mau pak? Iya Pak Ustaz, yang penting ada. Hebat, nantang. Karena ternyata buat untuk jimat. Jimat itu barang jijik di rumah. Ya. Merti. Oleh karena itu, sekalian yang dirahmati oleh Allah, harus dihilangkan semua ini dengan ilmu. Keluarga diajak belajar, suami istri harus semangat mengaji kepada ustaz, kepada kiai, kepada ulama. Insyaallah dari situlah kita akan mendapatkan pencerahan dinul Islam. Nah, wa mahzanatun, yang keempat, anak ini bikin sedih orang tua. Masya Allah Bu, pernah saya dakwah di penjara. Bukan saya di penjara, maksudnya saya dakwahnya, ngajinya di dalam penjara. Ada ibu setengah baya, kurang lebih umur 50-an, 54. Dia datang kepada saya, nangis. Orangnya dari Jawa Timur, Surabaya. Pak Ustaz, kita sekampung. Ya kenapa? Itu. Saya sebelum ngaji, ta'aruf dulu ya. Tuh gimana caranya tobat? Dulu ibu kesini, masuk sini kenapa? Begini Pak Ustaz, saya itu kan punya suami, gak punya suami sama aja. Setiap hari kerjaannya judi, mabuk, selingkuh. Pulang-pulang saya digebukin, minta uang. Udah mendingan saya cerai. Akhirnya cerai, saya bawa anak 4 Pak Ustaz. Akhirnya anak saya supaya tidak seperti bapaknya, saya sekolahkan di antara sebagian pesantren. Karena memang apa daya, ingin tangan memeluk gunung tak sampai, jualanlah apa yang dijual, rumput Aceh. Apa rumput Aceh? Udah, tangkaplah sama polisi. Mahzanatun, sedih. Bahkan ada yang sering, anak bisa menyebabkan orang tua masuk penjara. Anak bisa menyebabkan nyawa orang tua melayang. Anak menyebabkan orang tua itu gundah gulana, sedih seumur hidup. sampai kering terlontar gara-gara anak. Oleh karena itu dan sekalian, supaya anak kita tidak seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun pun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istrimu, ibu-ibu istri atau apa? Istri ya, dengerin kalau ngomong gitu. Bapak-bapak enggak usah komentar dulu. Istri untuk istri. Wa auladikum anak-anakmu, aduwwan musuhmu. Bapak-bapak, istrinya ini kebanyakan musuh apa teman? Oh, unceng, gitu. Ini tukang cerewet ini. Iya memang betul Pak. Ada sebagai istri itu masya Allah kayak beket, kayak makan mujair. Aduh. Makanya bikin suaminya gak betah di rumah, ah mendingan mancing di empang lihat ikan mujair ngap-ngapan manis. Di rumah udah gak bisa dipancing, senep. Padahal hobi mancing itu hobi paling gak bagus. Hobi laki-laki konslet. Sekarang sibuk ya, masya Allah, kerja siang malam, libur seminggu sekali, ditawari ketemu ikan apa istri dipilih ikan. Konslet ora itu. Cuman ada yang tadi punya alasan, Pak, daripada di rumah Pak ikan mujair Pak, dan gitu. Hadirin sekalian, inilah yang sering saya soroti. Ada sebagian orang berumah tangga, dulu niatnya itu dengan realitanya salah. Pak, Bu, tujuan utama dan bertahannya rumah tangga dan jantung hatinya rumah tangga satu, apa itu? Ketenangan. Lihat aja Bapak Ibu, lihat rumah tangga yang sudah gak tenang kemana? Rumah tangga yang sudah tidak tenang kemana? Cerai. Makanya Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu, ketenangan. Tapi ada sebagian perempuan, ada sebagian istri enggak tenang kalau enggak mengusik ketenangan suaminya. Enggak bahagia kalau enggak usil sama suaminya. Wes makanya dari sebagian pokok kebahagiaan seseorang itu kata Rasulullah, 4, istri yang salihah, rumah yang luas, kendaraan yang aman. Oh kan, masya Allah. Dan yang keempatnya adalah tetangga yang baik. Ini pokok ketenangan, ketenteraman hidup di dalam hidup ini apa namanya, sosial. Lah kalau sekarang istri bawaannya tidak memberikan satu ketenangan, tidak mendukung suami untuk kuat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, yang ada cuma ngeluh, yang ada cuma menghardik, yang ada cuma merendahkan, yang ada cuma meremehkan, yang ada tidak pernah puas dengan keadaan suami, kemana larinya? Ke KUA. Dijadi aneh loh Pak, saya itu survei beberapa KUA, saya cek kebanyakan laporan cerai daripada kawin. Oh, ada apa ini? Saya mendatangi beberapa KUA ketika menulis buku Kalau Jantan Ceraikan Aku. Saya datangi beberapa KUA, data perceraian itu lebih banyak daripada data pernikahan. Cerai, cerai. Loh, kok gampang banget? Kenapa? Padahal dari sekalian asas rumah tangga muslim itu percontohan. Kenapa? Karena tidak didasari din tadi. Oleh karena itu istri, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Makanya bapak-bapak dimotivasi untuk ngaji, difasilitasi rumah. Alhamdulillah sekarang ini kan ada beberapa siaran televisi Islam, diberikan parabola, biar tidak tiap hari nontonnya sinetron-sinetron. Pak, perempuan, istri kalau kerjaan tiap hari nonton sinetron, pinternya 5. 1, pinternya jadi suami. 2, pinternya ngabisin duit jalan-jalan ke mall. Yang ketiga, maaf, ini yang terjadi. Kita itu suami istri diajarin pinter nyolong pasangan orang lain. Lu lihat sinetron. Dan yang kelima, pengajaran dekadensi moral rusak akhlak kita. Dan yang kelima ini, inilah kita diberikan penanaman-penanaman hidup bebas, hidup kapitalis, hidup hedonis, hidup materialis. Ini yang terjadi. Kalau itu yang menjadi tontonan, hancur. Makanya ini motivasi, ikutkan kajian, ikutkan syukur-syukur Masya Allah, ada pengajian Al-Quran, ada qiraatul Quran dan yang lainnya. Insya Allah istri kita, keluarga kita akan semakin meningkat kualitas keagamaannya, dan akhirnya kita nanti di hadapan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban berat. Tapi Bapak Ibu, kalau istri suami, kalau suami teledor mendidik istri anaknya, maka diancam oleh Rasulullah. Dengarkan hadisnya, ma min abdil muslimin, tidaklah ada seorang hamba muslim, yastar'ihillahu ru'iyatan, diberikan tanggung jawab oleh Allah berupa kepemimpinan termasuk keluarga rumah tangga. Yamutu yawma yamutu wa wadashi bi ru'iyatihi, mati saat mati dia menipu terhadap tanggung jawabnya. Faharamun alaihi raihatul jannah, haram baginya bau surga. Oh, makanya berat. Jadi tanggung jawab utama dan pertama seorang suami itu bukan hanya memenuhi nafkah, baik itu nafkah zahir, nafkah batin, tetapi nomor satu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan godaan sekarang ini Masya Allah, ya, anak kita di sekolah, anak kita di lingkungan, di jalanan. Ini kalau kita tidak kontrol dengan pendidikan yang benar dan baik, maka anak yang kita lahirkan ini persis yang dikatakan oleh Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, mereka itu meninggalkan generasi-generasi, أَضَعُوا الصَّلَاةَ, menyanyikan sholat, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ, dan mengikuti syahwat, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا, maka kehidupan mereka akan menemui kehancuran. Sekarang pagi-pagi yang dimainin sudah game, bahkan di pondok saya, Pak, pondok saya, kalau saya liburan itu pertanyaan yang saya ajukan bukan adik-adik siapa yang main game selama liburan, angkat tangan. Wah, angkat tangan semua. Maka pertanyaannya saya balik, adik-adik siapa yang gak main game? Itu yang angkat cuma 2, Pak. 1, 2, itu pun game-nya rusak. Itu sampai lupa mandi, lupa makan, lupa sholat, game kecanduan. Dan ini sudah mulai generasi game. Coba sekarang anak-anak bapak dipanggil sama bapak sama dipanggil sama mbak Google. Ayo, kira-kira dia nurutan mana? Diperintah sama mbaknya sendiri, sama mbak Google, taatan sama mbak Google, disapa sama maknya sampai bolak-balik, mandi, nggak ngerti, kusuk, nggak bener. Bahkan ditanya, kamu kan tadi sudah saya suruh mandi, kapan? Enggak, sampai nggak sadar, saking kusuknya sama HP-nya. Belum lagi ada di sekalian, maaf, internet, apa yang diakses sisinya, Pak, Bu, apa yang di situ? Enggak ada. Mbak Google ini memang ditanya apa saja, tanya Quran, jawab, tanya hadis, jawab, tanya alamat, jawab, tanya alamatnya ustaz, tahu, tanya alamatnya ulama, tahu, tanya alamatnya pelacur, ya tahu. Itu Mbak Google. Ini harus dikontrol. Kalau enggak, Masya Allah. Aduan, katanya Allah, wa inna tadi inna min aswajikum wa auladikum aduan, musuh kalian. dan musuh nanti fakta. Permusuhan itu ada pada satu. Nanti kita di hadapan Allah, anak-anak kita ternyata masya Allah Pak, tidak sealiran dengan kita. Bahkan maaf, ada di antara anaknya ulama yang sampai murtad masuk agama Kristen. Ada anaknya dia. Lu ini apa enggak ampunan? Bahkan menentang apa yang selama ini didakwahkan oleh orang tuanya. Ampunan lagu. Masya Allah, anak ini orang tuanya terkenal soleh, orang tuanya terkenal alim, anaknya ternyata masya Allah berbalik arah. Aduwan lakum, istri kamu, anak kamu bisa jadi musuh kita. Ini harus kita hati-hati. Nah, ini saya Allah menggambarkan di dalam surat Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah perhiasan dunia. Nih, saya tanya sama ibu ini. Bu, rata-rata ibu-ibu pakai perhiasan fungsinya apa? Satu, pamer. Nah, masya Allah, kok malah ngerti bapak ya? Nek malam jadi suka pakai. Yang satu pamer, kedua dibanggakan, ketiganya dipandang indah, dan yang keempatnya digunakan untuk simpenan. Itu rata-rata ibu-ibu, mbak-mbak pakai kalung, pakai gelang, pakai macam-macam. Dan ternyata dari sekian Allah mensejajarkan harta sama anak adalah perhiasan. Dan rata-rata orang tua kepada anak memandang empat ini. Semua anak yang orang tua memamerkan anaknya. Wow, anak saya itu paling ganteng, paling pinter, paling ini. Wah, mas, mas, anak saya itu yang nomor 2 duduk di bangku SD kelas 5 itu. Kalau lomba itu menang terus, mas. Oh, disiarin. Pak RT-nya diberitahu, Pak Lurahnya diberitahu. Apalagi, masya Allah, kalau lomba olimpiade itu selalu nomor 1 dari belakang. Bangga. Paling ganteng anaknya, paling pinter anaknya, selalu dipamerkan. Dan yang keduanya adalah dibanggakan. Nah, dipandang indah. Sekarang ini anaknya model kayak apapun, anakku yang paling hebat, anakku yang paling ganteng, anakku yang paling pinter. Nah, dibuat unmon untuk simpenan. Makanya dari sekalian, simpenan yang paling abadi, simpenan yang paling indah adalah anak soleh. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus dari seluruh usahanya kecuali dari 3. Waladin salihin yad'u la anak saleh yang mendoakan. Masyaallah. Loh, Pak, sekarang gini aja deh, Pak, enggak usah susah-susah. Jenengan punya anak 15. Umpamanya. Berdoa semuanya, maksud enggak nyangkut 10. Berdoa semua, ya Allah ampunilah orang tua saya. 15 semuanya berdoa, maksud Pak enggak nyangkut 5. Apalagi hari raya Idul Fitri kayak begini, beli sarung satu-satu, piro wisan? 15 sarung. Ya, sandal 15, baju koko 15. Itu mae kodong 15, coba 15, itu habis Idul Fitri apa enggak buka toko busana? Nah, itu lengkap udah. Siapa bilang sekarang, Pak, masya Allah ya, Indonesia ini diprediksi nanti tahun 2040 akan menjadi negara terbesar, 10 terbesar di dunia. Yang ditakuti. Kenapa? Karena sumber SDM sama SDA-nya melimpah dalam umur-umur produktif. Sekarang Eropa, Pak, sudah hampir kehabisan SDM yang produktif. Rata-rata itu kakek nenek. Jepang apa lagi? Karena mereka malas melahirkan. Luar Indonesia itu sudah dikirim ke luar negeri jutaan. Indonesia yuk kemeriak, itu padang sing kena tsunami piro, kena longsor ya akeh. Ya masih masya Allah. Hebat orang Indonesia ini. Karena memang turunannya turunan orang-orang berkah. Masya Allah. Aduh, maaf. Maaf. Kalau menurut Tom Raffles, orang Jawa itu turunannya mana? Tartar. Tartar itu anaknya Yunan. Yunan itu anaknya Yafet. Yafet itu anaknya Nabi Nuh. Yafet itu punya saudara namanya Ya'juj Ma'juj. Jadi kita ini isik bolone Ya'juj Ma'juj. Loh, ini enggak ngarang loh, Pak. Kita itu masih bolone Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak tidak percaya, coba baca kitab The Histories of Java kalangan Tom Raffles. Tom Raffles ini pernah menjadi gubernur, jenderal gubernur di Jawa dari Inggris ketika Belanda dikalahkan oleh Jerman sama negara-negara seperti Prancis dan yang lainnya termasuk Inggris. Akhirnya kekuasaannya di bawah siapa? Tom Raffles. Sebelumnya Dendles kan? Dendles diganti Tom Raffles. Tom Raffles kemudian diganti oleh Pandebos diganti oleh Pandenkok. Nah, itu ya. Ini gubernur terakhir pada zaman perang mana? Perang Jawa yang dipimpin oleh siapa? Diponegoro. Diponegoro itu mengadakan perang Jawa dengan hebat-hebatan karena kurang lebih 200 ribu muslim Jawa melayang karena perang Sabin. Oh, ini enggak gampang. Ya. Itu, Pak. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak ini simpenan. Bahkan para ulama memberikan satu penjelasan bahwa pendidikan ini adalah investasi akhirat, human investment. Makanya ini sekalian orang tua tidak perlu mengeluh. Orang tua tidak boleh sekarang ini malas-malasan. Orang tua tidak boleh bakhil membiayai pendidikan anak. Malah Rasulullah mengatakan, afdalu dinarin dinarun yunfikuhu alayyani. Sebaik-baiknya dinar, uang adalah uang yang dikeluarkan untuk membiayai keluarganya. Bapak ibu, seandainya anak bapak itu mondok, biayanya 2 juta, 3 juta. Dengan mondok itu, akhlaknya menjadi baik, masya Allah akidahnya menjadi lurus, hafal Al-Quran, ruginya di mana? Apalagi hafal 30 juz, nanti di hadapan Allah diberikan mahkota yang cahayanya seperti matahari. Mana rugi? Makanya dari sana maaf, kalau ada orang tua mengeluh membiayai pendidikan anak, ini orang tua tidak paham akan tujuan pendidikan, tidak paham hasil hebat daripada pendidikan terbiak tersebut. Kalau tahu, masya Allah, kalau memang bisa, sawah saya jual untuk supaya pendidikan anak saya lancar. Motor mobil saya jual untuk lancarnya pendidikan anak saya. Yang penting biar saya tidak tinggalin sawah, tidak saya tinggalin uang kekayaan. Yang penting saya tinggalin ilmu. Itu prinsip seorang orang tua yang hebat, yang tahu akan kemaslahatan. Human investment, pendidikan adalah investasi akhirat. Makanya sekarang keluar untuk beli seragam udah enteng. Sekarang beli untuk buku, apalagi masya Allah anak minta buku gak dibelikan, masya Allah Pak. Wah, itu kalau saya dengar anak sampai nangis-nangis minta buku, saya dengar Pak, saya belikan. Karena bikin anak minat baca buku itu gak gampang Pak. Bikin anak sekarang ini wajahnya melototin buku itu gak gampang. Kok ada zaman seperti ini, anak hobi baca buku, anak sekarang senang baca buku, apalagi buku-buku Islam, ini calonnya ulama. Tuh, sekarang umur 55 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran, apa enggak adem rasanya hati orang tua. Sekarang anak, masya Allah lihat, inilah yang dikatakan oleh Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Membikin pandangan kita itu teduh, hati itu tenang. Kenapa? Melihat karena akidahnya lurus, akhlaknya baik. Coba sekarang kalau bapak melihat anaknya diperintah nurut, sekarang ayo sholat, subhanallah, cemerintil nang masjid. Apa enggak adem hati? Sekarang anak perempuannya disuruh jilbaban nurut, anak laki-lakinya sekarang ini masya Allah suruh bantui kerjaan orang tuanya, telaten, rajin. Bahkan subhanallah, permintaannya tidak aneh-aneh. Siapa orang tuanya yang tidak senang? Dan itu semuanya hanya bisa dibentuk lewat pendidikan yang Islami, pendidikan yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Bapak ibu sekalian, mohon maaf, sekarang anak kita itu di tengah pergaulan yang sangat bahaya. Siap untuk menyantap anak-anak kita. Lihat bagaimana pergaulan yang ada pang, ada mungkin lagi kena jerat narkoba, dan mungkin pergaulan bebas. Masya Allah, kalau orang tua tidak menjagai, tidak apa hati-hati, terutama memasukkan pesantren susah. Karena kelebihan pesantren itu protek, udah. Apalagi di pesantren saya, itu gak ada anak yang bawa HP. Saya sudah menulis agreement dengan orang tua, perjanjian tertulis di atas materai. Siapa yang ketahuan bawa HP, saya pecah. Saya sudah siapin palunya sendiri. Dan pemecahannya itu di depan ustadz-ustadz, kepala sekolah, dan sebagian komite. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 15 juta pak. Merem-merem itu. Udah kapok itu, besoknya udah. Gak kapok, pecah lagi. Agreement. Kita sudah kesepakatan. Kenapa? Bagaimana anak bisa khusyuk ngapalin Quran kalau sekarang sibuk dengan game? Bagaimana anak bisa mancep ilmunya kalau sekarang ini harus nonton film-film porno? Itu yang mengerikan. Makanya kita protek. Belum lagi tiap hari masya Allah kita didik dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Kita arahkan pengarahan-pengarahan akhlak-akhlak yang mulia masya Allah. Itu subhanallah, anak-anak yang dulunya di rumah itu, ya Allah Pak, anak saya itu kalau liburan biasanya sudahlah hari-harinya itu main ini, sekarang baca Quran, pulang Idul Fitri apa namanya Ramadan menjadi imam, masya Allah bacaannya bagus, orang kampung anak segini bacaannya Al-Quran masya Allah. Loh, mana orang tua yang sekarang hatinya tidak adem? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin sekalian, sekarang ini pengaruh lingkungan. Hadirin sekalian, perlu diketahui lingkungan yang mempengaruhi anak itu tiga. Yang pertama adalah lingkungan rumah tangga. Yang paling mempengaruhi adalah kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak ini terlahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya anak ini bersih, anak ini siap untuk diarahkan kepada kebaikan Islam. Makanya di antara para ulama memberikan tafsir fitrah maksudnya kebaikan Islam. Coba sekarang anak-anak bapak tawari nilai-nilai Islam, suruh sholat nulah. Kalau umur 4-5 tahun masya Allah sholat. Yang perempuan suruh pakai jilbab, pakai. Yang sekarang ini suruh apa aja. Intinya mereka cocok dengan kebaikan-kebaikan Islam. Namun karena pengaruh pendidikan, karena mungkin keteledoran orang tua, pelan-pelan harus menanggalkan Islam, membenci Islam, tidak suka dengan syariat Islam, diajak untuk ke masjid sholat malas, bahkan disuruh untuk pakai jilbab membantah. Maaf, di antara mereka dilarang untuk, maaf sekarang ini sudah menjadi budaya keras kental, yaitu pacaran. Usah. Oh nah, kamu kalau nikah-nikah nggak usah pacaran. Apalagi perempuan zaman sekarang nek pacaran itu seperti kerupuk kecebur got. Siapa yang mau makan? Kalau laki-laki masih mendingan emas kecebur got, diangkat masih tetap emas. Mas Waluyo, Mas Edi, tapi perempuan. Masya Allah, dari sekalian, maka hasil survei terakhir di ibu kota Jakarta, barangkali Bapak enggak tahu informasi ini, saya sampaikan hasil survei terakhir di bangku SMA yang sudah tidak perawan 70%. 70% habis. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Yang sisanya 30 ini ya perawan, ya perawan, tapi wis dimek-mek. Ya entek padha ae. Ya entek. Aduh, habis. Lalu sekarang sampai di Jakarta dengar orang, mas ini ada gadis cantik, masya Allah tinggi putih, tapi bekas dipacarin orang 8 tahun. Lu si sopo aku, nggak sisa, habis, tinggal ampas. Ini adalah kesalahan yang harus kita jaga. Kalau tidak, masya Allah dari saya hancur. Dan pertahanan terakhir di rumah. Makanya rumah ini harus diset, rumah ini harus diatur, rumah ini harus betul-betul dikondisikan seislami mungkin. Contohnya, bikin perpustakaan untuk orang tuanya ada, untuk anak-anaknya ada. Visualnya juga begitu. Alhamdulillah sekarang ini ada TV-TV Islami disetelkan. Kemudian ketika liburan pun diadakan permainan-permainan kecil yang mendidik, umpamanya kuis atau lomba antar keluarga dengan adik kakaknya. Ini semuanya adalah untuk memberikan satu pressure, untuk memberikan satu penangkal, untuk memberikan ganti supaya anak tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang negatif. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sekolah itulah ia mendapatkan figur seorang guru. Sosok guru itu bisa dikuku, ditiru. Kalau gurunya benar, maka anak kita jadi benar. Kalau tidak, maka anak kita rusak bersama gurunya. Ada teman-temannya yang sebangku sekelas, ini juga siap untuk mempengaruhinya. Bahkan lingkungan yang terakhir ini juga bisa mempengaruhi anak kita. Apa itu ibu-ibu? Yaitu lingkungan masyarakat. Kalau sekarang di rumah gurunya adalah ibu bapak, kalau sekarang sekolah gurunya adalah ibu guru dari kepala sekolah sampai TU, kalau di masyarakatnya di sini adalah presiden sampai RT, bertanggung jawab mengendalikan di masyarakatnya, mengamankan pendidikan warganya supaya mereka tidak terkena pergaulan bebas, terkena berbagai macam intrik-intrik negatif, terkena hal-hal yang sekarang ini menghancurkan moral mereka, akidah mereka. Ini kewajiban bersama-sama. Kalau, maaf, kalau sekarang orang tua, sekolah, dan lingkungan kerjasama dengan baik, insya Allah Pak, dijamin hasil pendidikan itu bagus. Makanya saya itu masya Allah pengen merindukan adanya suatu lingkungan teladan, RT teladan, RW teladan, bukan hanya dalam masalah PIN bersih indah nyaman, tetapi teladan di dalam masalah-masalah pendidikan. Coba ada RT teladan Selamengan dalam masalah pendidikan, rata-rata masya Allah anaknya itu S1, S2. Wah, itu usulan bagus. Apalagi yang doktor juga banyak, masya Allah, yang dari tokoh-tokoh banyak. Wah, ini RT bisa menang ini. Itu kalau seperti ini kriteria yang kita berikan, insya Allah lingkungan kita ini pelan-pelan dari RT, RW sampai kelurahan, sampai akhirnya kecamatan, sampai akhirnya kabupaten, provinsi, menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Hadirin sekalian, perlu diketahui, orang tua dengan anak, kata Rasulullah, innal rajula la turfa darajatuhu, sesungguhnya ada orang yang diangkat derajatnya di surga, fil jannah, fa yaqulu, mereka penasaran, anna hadza, dari mana ini semua, maka dijawab, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu. Jangankan dilupa, ada orang yang ditinggal meninggal anaknya sebelum balik, Allah masukkan kedua orang tuanya dengan murni karunia dan rahmat Allah hanya karena meninggalkan anak. Malah di sana di dalam hadis Rasulullah pernah malaikat datang mencabut nyawa anak seorang hamba ditanya oleh Allah, dan Allah lebih tahu apa yang telah ditanyakan. Wahai malaikat, kamu telah mencabut hambaku, iya. Mencabut buah hatinya, iya ya Allah. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengajak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikatakan kepada malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah, bangunkanlah di rumah, di surga nanti sebuah rumah, dan berilah nama baitan hamdi, rumah yang namanya baitul hamdi. Makanya bapak ibu, yang ditinggalkan orang anaknya belum balik memang berat, ujian berat. Makanya kadang-kadang sampai di antara mereka itu mati. Pernah saya memiliki jamaah karena anaknya meninggal dunia umur 4 tahun lagi lucu-lucunya. Tiap ketemu saya ngaji itu selalu yang dicurhatin ingat anaknya. Sampai emahnya itu nyesek-nyesek sampai jantung akhirnya meninggal. Maka kalau sabar kata Rasulullah SAW, nanti dibangunkan di rumah namanya Baitul Hamdi dan dimasukkan oleh Allah surga murni karena rahmat dan karunia-Nya. Hadirin sekalian, yang sekarang terakhir saya akan sampaikan beberapa kesalahan orang tua di dalam mendidik anak, yang ini sebagai bentuk antisipasi ya, sebagai bentuk supaya kita ini lebih lurus, lebih baik di dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama tadi saya katakan salah membiarkan bebas anak bergaul dengan temannya tanpa kontrol. Kemudian yang kedua, membiarkan bebas dengan gadget dan elektronik tanpa kontrol. Yang ketiga, memanjakan anak bak raja, hidup serba dilayani, hidup serba dipenuhi. Ini tidak mendidik, ini membuat anak bukan malah baik. Anak gak boleh disalahkan, anak gak boleh diberikan beban berat. Bahkan maaf, pernah saya agak sedikit akhirnya mengumpulkan wali murid di SD. Anak-anak kelas 1, kelas 2 kita ajarin sintra. Kan sistem sintra itu adalah sistem terapan. Bagaimana anak-anak ini kita didik dari ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Praktek, termasuk praktek nyapu. Oh, caranya megang sapu itu begini. Oh, itu Masya Allah, protes. Anak saya diperkerjakan di kelas, dipekerjakan. Suaranya keluar itu, wah, anak saya disuruh ngangkut-ngangkut bangku. Jadi kita kumpulkan, Pak, sekarang bukan ngangkut bangku. Anak bapak kita ajari didik untuk caranya minimal diajari caranya. Gini loh deh, ngangkat bangku yang aman. Terus cara untuk nyapu, megang sapu yang bagus. Itu sih, gak harus anaknya nyapu, enggak. Itu. Dan disinilah dari sekalian orang tua harus pelan-pelan. Contoh saja, kadang-kadang di antara anak kita ikut-ikutan menyuci apa namanya, nyuci motor. Kadang-kadang kita bentak-bentak, oh sana kamu merecokin saja. Padahal anak kita dengan latihan megang selang, walaupun yang dicolokin kita, itu sudah bagus. Cara lihat caranya nyuci motor, caranya untuk membersihkan kotoran, disitulah pendidikan. Bahkan sejak TK kita kenalkan botol fungsinya apa, letaknya di mana, itu dikenalkan. Jadi makanya ada sentra alam, ya. Kalau sentra alam berarti seluruh alam ini sampai buah-buahan. Itu kalau guru yang hebat di TK, makanya di luar negeri itu TK itu makin mahal. Gurunya itu memang mahal. Ketika sekarang ngasih anak apel, si guru itu tahu fungsinya apel itu apa, kandungan vitaminnya apa. Oh begitu. Dan cara ngajarinnya ABC pun dikaitkan dengan alam. A, sebutkan buah yang awalnya berhuruf A. Ayo, apel. Nah, gurunya menjelasin apel macam-macamnya. Terus ini rasanya begini. Kemudian setelah itu fungsi-fungsinya, kandungan vitamin dan manfaatnya. Anak langsung Pak Ilmu pengetahuan, gak usah baca buku. Sekarang sebutkan macam kendaraan yang berawalan B. Apa? Becak. Nah, dikenalin mana becak. Kalau gak ada ini gambar dulu, tapi nanti sekali-kali kita tunjukin tuh becak. Caranya ngejotnya seperti ini, cara naiknya seperti ini, turun naiknya seperti ini. Itu semua. Sehingga ketika sejak TK, anak itu selalu didoktrin kontrol bicara, kontrol gerak. Makanya nanti selalu positif. Kontrol bicara, ngomongnya positif. Kontrol gerak, selalu berjalan, bergerak, itu positif. Ini pendidikan. Selanjutnya dari kalian, salah tujuan. Ini juga bisa menyebabkan kita itu tidak mendapatkan hasil. Kadang-kadang menyekolahkan anak hanya karena saingan tetangga, saingan saudara. Ah, saudara saya kan masukkan sekolah favorit, maksud saya gak bisa. Loh, ini salah tujuan. Kemudian yang kedua, keliru memilih sekolah. Bapak ibu sekalian, ketika kita menyekolahkan, memondokkan anak, perhatikan kurikulumnya bagaimana. Terus kemudian pengawasan terhadap akidah, akhlak, dan sikap-sikap. Apakah nanti anak kita setelah sekolah ini terjamin akidahnya, terjamin manhajnya, terjamin akhlaknya. Itu penting sekali. Selanjutnya dari kalian, kekeliruan di dalam masalah metode pendidikan. Ya, ini metode pendidikan yang salah. Ya, kadang-kadang maaf, ada sebagian kaum muslimin bangga kalau bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah non muslim, maaf. Dan sekarang ini merubah. Makanya dari sekalian di sini harus kita jawab dengan dua. Pertama, umat Islam harus membuat sekolah yang bonafit, sekolah yang betul-betul bagus, sekolah yang bisa memberikan jawaban tersebut. Kemudian yang kedua, pemahaman. Untuk apa anak kita karir dunianya mulus, hebat, tetapi sekarang akhiratnya hancur ada di sana. Apakah kita sekarang rela akhlak mereka sekarang terwarnai dengan sibuk yang tidak islami? Apakah kita rela keyakinannya akhirnya keyakinan hancur yang sekarang ini akhirnya syirik ada, kufur ada, semuanya ada. Nih, kemudian ada kesalahan, termasuk kesalahan adalah motivasi belajar yang salah. Ya, jangan sampai motivasi belajar itu juga salah. Kadang-kadang anak dimotivasi hanya sekedar materi, dimotivasi secara kenikmatan sementara dan yang lainnya. Kemudian salah memupuk kreativitas. Islam tidak melarang seni. Islam tidak membunuh karakter, kreativitas, keterampilan. Tapi Islam mengarahkan, karena tidak semua keterampilan itu halal di dalam pandangan agama. Apapun keadaannya harus kita kontrol, harus kita dasari dengan nilai-nilai din, sehingga kreativitas kita dapat, keterampilan kita dapat, tetapi juga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Lanjut, kurang konsisten. Kadang-kadang orang tua maaf pengen anaknya hafal Al-Qur'an, jagai tahfid setiap sholat asar, baru berjalan 2 minggu sudah mulai kendor. Bangunkan, coba bayangkan Pak Musa yang terkenal hafal Al-Qur'an umur 4 tahun itu, orang tuanya konsisten bisa membangunkan anak setiap jam 1:30, dan akhirnya biasa setiap jam 1:30 malam. Akhirnya pelan-pelannya juga dikurangi. Umur 4 tahun setengah. Dan ketika tuntasnya umur 5 tahun setengah, itu sudah masya Allah. Yang hebat itu disuruh menghafal Quran, hanya menyebutkan awalnya, tengahnya, itu langsung bisa melanjutkan. Yeah. Konsisten. Konsisten bangunkan anak untuk sholat, konsisten untuk mendidik anak tentang masalah hijab, konsisten untuk menanamkan akhlak-akhlak pada anak. Ini semua dibutuhkan konsisten. Yang selanjutnya kekhawatiran yang berlebihan. Kadang orang tua ini khawatir, anaknya keluar khawatir, bergaul juga khawatir. Bahkan masya Allah main saja sama temannya khawatir. Ya khawatir jatuh, khawatir ini. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Selanjutnya berlebihan mencurigai anak. Bahkan termasuk kesalahan orang tua berikutnya adalah menjadikan anak selalu sebagai sasaran kesalahan. Ada salah sedikit anak yang dijadikan sasaran, ada ini sedikit anak yang dijadikan sasaran, sehingga anak selalu dicurigai. Uang hilang yang dicurigai si anu, radio rusak si anu, motor mungkin rusak si anu. Jadi selalu dicurigai dan dijadikan sasaran kesalahan. Berikutnya menjauhkan anak dari orang soleh. Pak, maaf. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya anak-anak bapak bisa bergaul dengan anak-anak soleh. Apalagi orang soleh, apalagi ulama. Dari mana alasannya? Maaf bapak, anjingnya Ashabul Kahfi menjadi mulia karena bergaul, karena berteman dengan Ashabul Kahfi. Pak, saya tanya, mana ada hewan yang sampai masuk Al-Quran kalau enggak anjingnya Ashabul Kahfi? Kita aja enggak masuk kok namanya Al-Quran, eh? Nama kita masuk enggak ke Al-Quran? Enggak ada. Kenapa sampai anjing yang terhina seperti itu masuk ke dalam Al-Quran, dimuliakan Allah, mulia di hadapan seluruh hamba Allah karena bersahabat dengan orang soleh yaitu Ashabul Kahfi. Apalagi kita bergaul dengan ulama, apalagi anak-anak kita bergaul dengan orang soleh. Makanya jangan takut tentang masalah isu, wah anak saya nanti jangan-jangan jadi radikal, anak-anak kita jadi jangan ekstrim. Pak, insya Allah kalau Islam yang dipelajari itu benar, kalau Islam yang dipelajari itu sahih, tidak akan mungkin ada itu semua. Ya. Selanjutnya, terakhir, kekerasan kepada anak. Ya. Kekerasan sama anak. Ini disebutkan data tahun 2013 bahwa Komnas Perlindungan Anak mencatat sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir. Yang diinjek, yang disetrika, yang dipukul, yang dimacam-macam. Belum yang lagi kasus-kasus yang tidak nampak. Inilah dari sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Dan kita akhiri. Semoga pertemuan kita, pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga perpisahan kita nanti perpisahan yang dilindungi oleh Allah dari keseruan dan pecahnya hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, salihah, menjadi simpenan nanti akhirat kita. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendidik, untuk bersabar di dalam mendidik, mengasuh anak-anak kita. Dan semoga ilmu yang kita cari pada hari ini ilmu yang bermanfaat, dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.